وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الدين رحمنا الله وإياكم. Pada kajian yang lalu kita telah bahas mengenai makna dari kata bid'ah, baik yang ditinjau dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah ataupun definisi yang dimaksud oleh syar'i, terutama dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwatiddin azzaallahu iyyakum, mengenai urgensi daripada pembagian ataupun penjelasan tentang makna bid'ah dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i, ini telah kita jelaskan panjang lebarnya supaya tidak terjadi kerancuan di kalangan kaum muslimin di dalam memahami masalah bid'ah. Di antara kerancuan yang terjadi di kalangan kaum muslimin akibat salah memahami makna bid'ah, yaitu munculnya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Munculnya istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah karena berdalilkan dengan perkataan Umar bin Khattab, ni'mah bid'ah hadzi. Sesungguhnya ini merupakan bid'ah yang baik. Namun mereka tidak memahami bahwasanya apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab di sini, yaitu bid'ah dari sisi bahasa bukan dari sisi istilah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang namanya bid'ah itu sesat. Dengan artian kalimat kullu yufidul umum, mengandung makna umum. Dan ini sudah dimaklumi dalam ilmu usul fikih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di sini tidak ada kalimat kullu. Ada di satu ayat disebutkan kulluhum jami'a, yaitu yang artinya seluruh kalian, seluruh mereka, kulluhum, dengan artian bahwasanya perintah tersebut ditujukan kepada seluruh, seluruh yang mendapat perintah tanpa terkecuali. Oleh karena itu para ikhwah fillah jazakumullah wa iyyakum, kalimat kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, ini juga mengandung makna umum, dan setiap makna umum dalam syar'i tidak boleh dikhususkan kecuali jika ada dalil yang memang mengkhususkannya. Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Namun jika tidak ada, maka kita wajib untuk membiarkannya, membiarkan hukumnya secara umum. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya munculnya istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini dikarenakan kerancuan daripada dalam memahami makna bid'ah itu sendiri. Mengapa kita katakan bahwasanya maksud daripada Umar bin Khattab di sini adalah bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah? Karena para ikhwah fillah azzaallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya bid'ah dari sisi istilah yaitu suatu amalan dalam syar'i yang belum ada dilakukan oleh orang sebelumnya. Kemudian tudahi syar'i yang mirip seperti syar'i. Amalan tersebut sepertinya seperti amalan syar'i. Kemudian dikatakan juga bahwasanya yuqsadu bihi at-taqarrub ilallah. Dilaksanakan hal itu dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara para ikhwah, ketika Umar bin Khattab mengatakan ni'mah bid'ah hadhihi, ucapan ini berkaitan dengan salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah sudah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, istilah bid'ah di sini tidak bisa dikatakan bid'ah dari sisi istilah. Namun yang dimaksud dengan Umar bin Khattab adalah bid'ah dari sisi bahasa. Demikian para ikhwah fillah azzaallahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada fasal ats-tsani. Fasal kedua, yaitu man amila amalan laisa alai amruna fa waraddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada landasannya dari kami, fa waraddun, maka dia tertolak. Inilah judul daripada fasal yang kedua tadi. Sebenarnya para ikhwah, ini merupakan penjabaran dari kata bid'ah itu juga. Penjabaran dari kata bid'ah. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya bid'ah merupakan suatu perbuatan yang belum ada. Belum ada contohnya dari sisi syar'i. Kemudian dilakukan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah itu dalam rangka berlebih-lebihan dalam pelaksanaannya ataupun untuk mengurangi syariat itu sendiri. Kemudian berarti apa yang dilakukan tanpa ada pendahulu sebelumnya, berarti perbuatan ini dikatakan bid'ah. Sekali lagi, perbuatan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Dengan mengatasnamakan agama, bukan mengatasnamakan yang lainnya. Dan dia dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, pasal yang kedua ini disebutkan barang siapa yang beramal yang tidak ada landasannya dari kami, maka dia tertolak. Inilah makna daripada bid'ah itu. Kalau dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Berarti yang dikatakan sesat ini suatu perbuatan yang tidak ada landasan dari syariat ataupun perbuatan yang memang tertolak, namanya juga sesat. Kalau sudah dikatakan satu perbuatan itu sesat, berarti kita diharamkan untuk melakukannya. Dan apa saja bentuk amalan yang sesat, tentunya dia akan tertolak. Sebab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah perbuatan-perbuatan yang baik dan yang hak. Dan perbuatan yang hak dan yang baik itu standarnya jika ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal yang kedua ini lebih menegaskan lagi. Artinya, siapa yang beramal dengan tanpa dalil, maka amalan tersebut adalah amal yang tertolak. Sebenarnya para ikhwah, tidak hanya tertolak. Tertolak artinya tidak diterima. Namun di sini ada dosanya. ada dosanya. Karena apa? Karena amalan yang tidak ada dalilnya tertolak, atau bisa juga dikatakan perbuatan bid'ah. Dan mereka yang melakukan bid'ah akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Hadza huwa al-hukmun nabawi fil bid'ah. Inilah merupakan hukum Nabi tentang masalah bid'ah. Qad shaha anhu, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis yang sahih darinya, ar-raddu war-raddu adamul qabul, yang dikatakan rad itu tertolak, yaitu tidak diterima. Qala Syekhuna Al-Albani hafizahullah fi Irwa'il Ghalil, hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam. Hadis ini merupakan kaidah yang sangat agung di antara kaidah-kaidah ataupun prinsip-prinsip Islam yang lainnya. Wa huwa min jawami'il kalimih, dan ini merupakan jawami kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawami kalam ini merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawami kalam artinya Rasulullah diberikan suatu ucapan dengan lafaz yang sedikit namun sangat syarat dengan faedah, mengandung makna yang sangat dalam. Ya. Lafaznya sedikit namun maknanya sangat dalam. Ini yang dikatakan jawami'ul kalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ucapan seperti ini. Makanya kalimat man amila amalan laisa 'alai amruna fa huwa raddun. Satu kalimat, namun kalimat ini mengandung hukum yang sangat padat. Bahkan ini merupakan salah satu kaidah. Kaidah ataupun prinsip dasar yang perlu kita ketahui dalam Islam. Sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat, dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sedikit kalimatnya, namun kalimat ini mengandung prinsip yang sangat besar sekali, yang sangat agung sekali dalam memahami Islam, dalam memahami pokok-pokok ajaran Islam. Oleh karena itu para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, dua kalimat ini dijadikan sebagai syarat diterimanya suatu amalan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syartul qabulil amal, syarat diterimanya amal pertama yaitu harus ikhlas. Dan ini berkaitan dengan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tersebut disertai dengan niat. Dan setiap orang, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap amalan pasti ada niatnya. Setiap amalan pasti ada niatnya. Dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk dunia, maka dunia yang dia dapat. Kalau niatnya untuk akhirat, maka akhiratlah yang dia dapat. Kalau niatnya memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mendapatkan satu poin mencapai tujuan diterimanya suatu amal. Kalau niat ikhlas, berarti dia dapat satu poin dalam rangka untuk mencapai diterimanya amalannya, amalan yang dia lakukan. Namun tidak hanya satu poin, perlu yang lain, yaitu man amila amalan laisa 'alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Berarti para ikhwatiddin anzallahu wa iyyakum, kalau kita mau beramal dan amalan kita itu diterima, maka beramallah dengan amalan yang ada landasannya dari kami. Begitu. Karena yang tidak ada landasannya dari kami tertolak, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau mau amalan terima, maka amalkanlah amalan yang ada landasannya dari kami. Kalau sudah dua, berarti cukuplah untuknya sebagai poin diterimanya amalan orang tersebut. Ya. Salah satu ini tidak ada, maka amalan seorang tidak akan diterima. Amalan seorang tidak akan diterima. Berarti para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, mereka yang beramal tidak ada landasan dari Quran dan Sunnah, maka amalan tertolak. Kalaupun ada sunnahnya, lantas apakah langsung diterima? Tetap juga tidak. Karena ada satu syarat yang lainnya. ya, tetap ada satu syarat yang lainnya. Jadi hadis ini, pasal yang kedua ini digandengkan dengan hadis innamal a'malu binniyat tadi. Ya. Barang siapa beramal tidak ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Kalau ada landasan dari kami, apakah dia tertolak? Akan diterima. Namun dengan syarat, ada satu syarat lain, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hanya sekedar ikhlas saja, beramal ikhlas karena Allah, namun amalannya harus diteliti, apakah ada landasannya atau tidak. Kalau enggak ada, akan tertolak. Kemudian, ketika beramal seorang, dia tahu amal tersebut ada landasannya, dia harus perhatikan yang kedua. Yang pertama, yaitu apakah dia laksanakan ini merupakan hak ikhlas karena Allah ataukah tidak. Biasanya yang kedua ini biasanya penyakit yang menggerogoti orang-orang sunni. Orang-orang sunnah yang orientasinya kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena semangat mereka dalam melaksanakan suatu amalan, tetap mereka lihat dari sisi dalil. Namun yang biasa terkena mereka yaitu masalah niat tadi. Adapun selain mereka ini, biasanya dan kebanyakannya yang terkena masalah mutaba'ahnya. Kalau masalah ikhlas, kita lihat orang-orang tasawuf, tarekat, hebat sekali ikhlasnya. Bahkan mereka ketika beribadah dengan air mata yang sangat bercucuran. Bukan bercucuran lagi, sangat bercucuran. Ya, bercucuran. Mungkin kita sendiri yang beramal, mengamalkan sunnah, tidak seperti itu cucurannya. Kan begitu? Sangat ikhlas, terlihat sekali ikhlasnya. Ya, rela meninggalkan apa saja, rela meninggalkan anak, istri, semua ditinggalkan. Ikhlas menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya anak dan istrinya akan ada yang menanggung begitu. Yakinnya minta ampun. Kan begitu? Ikhlas sekali. Namun, yang kedua tidak di mereka dapat ini. Demikian para ikhwatiddin, azzaallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, apakah seorang yang sunni yang amalan sesuai dengan sunnah sudah pasti diterima amalannya? Belum tentu. Ya, belum tentu karena kaitannya nanti dengan niat. Nah. Oleh karena itu para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, masalah ini hadis ini merupakan kaidah yang sangat agung sekali. Kaidah yang sangat agung dan merupakan salah satu tanda jawami'ul kalim. Padatnya makna daripada sabda Rasulullah SAW tersebut. Fa innahu sharihun fir raddi wa ibtali kulli bid'ah wal muhdatsat, dan ini merupakan dalil yang jelas sekali dalam membatalkan ataupun yang menunjukkan tertolaknya dan batalnya setiap bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya. Jadi para ikhwah fillah jazakallahu ayyakum, kalau kita gandengkan dua ini, yaitu antara kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dengan hadis ini, man amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa raddun, maka tidak ada lagi yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada lagi yang namanya bid'ah hasanah. Karena bagaimanapun hasanahnya, kalau tertolak tidak jadi hasanah dia. Ya. Bagaimanapun hasanahnya, orang menganggap hasanah, kalau tidak ada alasannya, maka dia tertolak. Contohnya para ikhwah fillah jazakallahu wa iyyakum, seperti masalah apa yang paling enak, maulid aja yang enak taunya, maulid yang paling dekat lah, maulid kan begitu, maulid. Kalau memang kita lihat dari definisi hasanah tadi, bid'ah hasanah berarti baik kan begitu, baik ya, baik ya, semua kaum muslimin yang melaksanakannya mengatakan bahwasanya itu baik. Bagaimana tidak baik? Bukankah di dalamnya mengingatkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW pada waktu dahulu? Mengingatkan dalamnya bagaimana sejarah Rasulullah SAW, historis dari mulai beliau lahir sampai bagaimana beliau mendapat tekanan-tekanan dari Quraisy. Kita sebagai kaum muslimin menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kita. Kan begitu? Siapa yang mengatakan tidak baik? Ya. Oke lah kalau dikatakan baik, kita katakan itu baik. Namun masalah yang hadis yang ini, barang siapa yang beramal yang tidak ada landasannya dari kami, maka dia tertolak. Lantas apa artinya baik kalau tertolak? Apa artinya baik kalau tertolak? Padahal ketika kita laksanakan, yang namanya kita katakan ini suatu perbuatan baik, Berarti kan artinya kita menginginkan ini maslahatnya dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang dikatakan baik, pasti yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antum sebutkan satu contoh perbuatan baik yang tidak mengharapkan pahala. Coba sebutkan satu contoh saja. Perbuatan baik. Kita yakini perbuatan baik, tapi kita lakukan bukan mengharapkan pahala. Saya kasih waktu antum 30 tahun. Tidak akan ada. Ya. Tidak akan ada perbuatan baik. Kemudian kita tahu itu baik. Ini perbuatan baik tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang itu lain masalah ikhlas ya. Lain masalah ikhlas. Karena sholat pun bisa enggak ikhlas. Demikian para ikhwafidin azallahu wa iyyakum. Makanya kalimat ini, hadis ini sangat dalam sekali maknanya. Berkata Imam Syaukani dalam kitabnya Nail Otor, "Laisa 'alai amruna." Sabda beliau yang menyebutkan yang tidak ada landasannya dari kami, yang bukan termasuk urusan kami. Wal muradu bil amri hahuna wahidun al umur, yang dimaksud dengan amr di sini yaitu bentuk tunggal, bentuk mufrad dari kata umur. Umur jamaknya amrun, mufrad umur jamak. Wa huwa ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu yang tidak ada, yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Makanya Rasulullah mengatakan laisa alai amruna, tidak dikatakan amri. Barang siapa yang beramal yang tidak ada, yang bukan termasuk urusan kami. Mengapa dikatakan kami? Karena yang dikatakan kami di sini adalah Rasulullah dan para sahabat. Kalau seandainya hanya Rasulullah, tentu Rasulullah katakan man amila amal laisa alaihi amri, yang tidak ada urusan, tidak ada landasan dariku, fawaradun. Namun di sini Rasulullah mengatakan amruna. Berarti para khafidin azallahu wa iyyakum, apabila satu amalan itu masih ada landasannya, masih ada contohnya dari sahabat, maka ini masih dikatakan apa namanya sunnah. Masih dikatakan sunnah. Contohnya saja seperti azan dua kali ketika Jumat. Memang tidak ada landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah melakukan. Tapi ternyata pada zaman Khalifah Utsman itu ada. Ternyata pada zaman Khalifah Utsman ada sunnah seperti ini. Dan para sahabat juga mendiamkan. Dan para sahabat juga ikut. Ya. Tidak ada yang mengkritik. Kalaupun ada itu satu dua. Namun mayoritasnya diam. Kalau seandainya ini merupakan perbuatan mungkar, tentunya banyak para sahabat yang mengkritik. Ya. Banyak para sahabat yang mengkritik. Maka ini dikatakan sunnah. Seorang sahabat yaitu Utsman ibn Affan. Makanya tidak bisa dikatakan bid'ah. Hanya saja pelaksanaannya sekarang itu tidak seperti yang dulu, gitu saja masalahnya. Makanya kalau mau mengumandangkan dua kali azan, ya lakukanlah sebagaimana dahulu Utsman ibn Affan melakukannya. Demikian para ikhwafidin azzaallahu wa iyyakum. Contoh lain seperti apa ya? Seperti membukukan Al-Qur'an. Tidak ada pada zaman Rasulullah SAW pembukuan Al-Quran. Ya, tidak ada. Tidak dibukukan. Itu mulainya pada zaman Abu Bakar. Lantas apakah kita katakan ini bid'ah? Karena pada zaman Rasulullah tidak ada yang membukukannya. Ini merupakan ijtihad daripada Abu Bakar. Dan diteruskan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai Utsman bin Affan. Sampai seperti yang kita lihat sekarang ini. Sampai Yazid. Hajjaj bin Yusuf. Antum mendengar Hajjaj? Pernah dengar Hajjaj? Seorang? Hah? Seorang apa? Nah, seorang zalim. Dia punya andil dalam Al-Quran. Dia punya andil dalam Al-Quran. Apa yang dia lakukan? dialah yang memberi baris di Al-Quran. Nah, begitu para ikhwah fiddin, azallahu wa iyyakum. Jadi para ikhwah, ya, mengenai pembekuan Al-Quran tidak ada pada zaman Rasulullah. Lantas apakah kita katakan bid'ah? Tidak. Mengapa? Karena sahabat yang melakukannya. Oleh karena itu sebagian orang-orang yang enggak paham, para duat-duat yang enggak paham yang mempertahankan perbuatan bid'ahnya, dia berdalilkan nanti kalau kalian katakan bid'ah, maka bid'ahkanlah Abu Bakar yang membekukan Al-Quran. Karena pada zaman Rasulullah tidak ada. Atau kalian bid'ahkanlah Umar bin Abdul Aziz, orang yang pertama sekali memerintahkan untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperintahkan Umar bin Abdul Aziz memerintahkan. Sehingga orang yang pertama sekali membukukan hadis Rasulullah yaitu Az-Zuhri. Dialah orang pertama yang membukukan hadis-hadis Rasulullah sallam. Lantas apakah ini dikatakan bid'ah? Tidak dikatakan bid'ah. Ya. Yang seperti ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalisir bid'ah. Apakah lantas kalau dikatakan para sahabat melakukan suatu perkara yang belum pernah dilakukan oleh dia pada zaman Nabi, lantas dikatakan bid'ah, kemudian kita juga boleh seperti itu? Kalau kita juga boleh seperti itu, berarti tidak ada lagi yang namanya bid'ah dolalah. Kalau kita kiaskan sahabat dengan kita, artinya sahabat boleh melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan pada zaman Nabi. Lantas, kalau begitu kita juga boleh. Berarti, tidak berlaku lagi yang namanya mana amila amalan laisa alai amruna fawaruddun. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak ada landasan dari kami, fawaruddun. Maka dia tertolak. Berarti tidak laku lagi hadis ini. Dan tidak laku lagi, tidak ada lagi artinya hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, juga tidak berlaku. Karena apa? Karena disamakan posisi mereka seperti posisi sahabat. Oleh karena itu para ikhwah fillah jazakallahu wa iyyakum, banyak yang tidak paham tentang masalah ini, berdalilkan dengan ijtihadnya Abu Bakar, ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz yang membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah fillah jazakallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya, apa yang mereka lakukan itu bukan bid'ah. Ya. Itu bukan bid'ah. Mengapa? Karena yang melakukannya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amran laisa 'alai amruna. Yang tidak ada landasan dari kami. Kami di sini Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish ba'di minkum fa sayra ikhtilafan katsira." Sungguhnya, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin di sini juga bukan hanya khalifah yang empat. Karena di sini kata rasyidun, ini adalah seluruh para sahabat. Demikian para ikhwah fiddin, azzaallahu wa iyyakum. Lantas sedikit kita singgung masalah, apakah pembukuan hadis juga dikatakan bid'ah? Ini juga sangat keliru. Mengapa? Karena penulisan hadis sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dalam hadis, satu hadis yang sahih, Rasulullah pernah melarang sahabat menulis hadis karena dikhawatirkan nanti bercampur dengan Al-Qur'an. Ada hadisnya dan hadisnya sahih. Ya. Namun larangan ini tidak untuk seluruh para sahabat. Larangan ini tidak seluruh para sahabat, tidak untuk seluruh para sahabat. Ada sahabat yang khusus dibolehkan Rasulullah menulis hadis. Contohnya Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Umar bin Khattab, enggak. Ya. Karena dia yang menulis. Ya. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal hadis selain aku, kecuali Abdullah bin Amr, kata Abu Hurairah. Karena dia menulis, sementara aku tidak. Berarti, ya, berarti Abdullah bin Amr, ya, dia menulis hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr meminta izin kepada Rasulullah untuk menulis hadis. Kemudian beliau pun mengizinkan. Berarti, mengenai pembukuan hadis, bukanlah perkara bid'ah sebagaimana yang disangka sebagian orang. Demikian juga sebenarnya penulisan Al-Quran, pembukuan Al-Quran juga bukan bid'ah. Karena apa? Karena ada juru tulis Rasulullah SAW yang menulis Al-Quran, seperti Muawiyah, ya, sahabat yang tugasnya sebagai juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para khafidin azzallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada suatu amalan dasarnya dari para sahabat, maka ini tidak dikatakan bid'ah. Kecuali, nah, kecuali memang pendapat tersebut pendapat yang syadz di kalangan para sahabat. Pendapat yang syadz, ya, mungkin dikarenakan dia tidak mendengar hadis, satu hadis. Seperti Abdullah bin Umar, beliau memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak pergi salat, maka kalian basuhlah wajah kalian. Abdullah bin Umar memahami bahwasanya mata termasuk wajah, makanya beliau ketika berwuduk masukkan air ke dalam mata. Hanya Abdullah bin Umar yang berpendapat seperti ini. Atau sebagaimana yang dikatakan, yang dipahami oleh Ibnu Abbas yang membolehkan nikah mut'ah. Beliau mendengar adanya pembolehan Rasulullah untuk nikah mut'ah, kawin kontrak. Namun beliau tidak mendengar adanya larangan dari Rasulullah SAW memansuhkan hadis yang sebelumnya membolehkan. Nah, demikian para ikhwatiddin azzallahu wa iyyakum. Untuk lebih jelasnya, coba antum lihat kitab yang ditulis oleh Syekh Albani, Manhaj Salaf Inda Albani. Itu disebutkan sunnah-sunnah sahabat yang boleh kita ambil. Jadi ada rincian-rinciannya. Jadi para ikhwatiddin azzallahu wa iyyakum, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada landasannya dari kami, kami di sini adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Fa huwa raddun, yang dimaksud dengan raddun yaitu al-masdar bi makna ismul maf'ul. Masdar tapi maknanya maf'ul, isim maf'ul artinya yang posisinya sebagai objek, tertolak, amalannya tertolak. Artinya fa huwa mardudun. Hadzal hadis min qawaidid din li'annahu yandariju tahtahu min al-ahkami ma la ya'ti 'alaihi al-hasr. Hadis ini merupakan prinsip agama, salah satu daripada prinsip agama, karena termasuk dalamnya berbagai macam hukum yang tidak bisa dibatasi. Ya. Karena hadis ini mencakup seluruh hukum, tidak ada batasannya. Saking dalamnya makna hadis ini. Wama asrahu adallahu ala ibtali ma fa'alul fuqaha min taqsimil bid'ah ila al-aqsam. Ini merupakan dalil yang sangat jelas sekali, pembatal, pembantah atau yang membatalkan, yang menolak perbuatan sebagian apa yang dilakukan oleh sebagian fuqaha yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam. Ya, karena ada yang bagi bid'ah menjadi ada yang bid'ah haram, ada yang bid'ah makruh, ada yang bid'ah sunnah, dan ada bid'ah wajib. Nah ini ada pembagiannya. Ya. Makanya dengan dalil ini, maka ini tertolak. Bid'ah itu gak ada yang haram, gak ada yang wajib, dan tidak ada yang sunnah. Minimal makruh. Itu minimal. Ya. Maksimalnya ya haram. Begitu. Jadi dengan dalil ini tidak ada pembagian seperti ini. Sebenarnya para ikhwatiddin azzallahu wa iyyakum, para fuqaha membagi bid'ah menjadi 5 hukum sebagaimana hukum hukum fikih, yaitu haram, sunnah, apalagi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Para fuqaha membagi bid'ah menjadi 5 macam ini. Sebenarnya mereka membagi ini, mereka bagi menurut bid'ah menurut sisi bahasa. Mereka bagi bid'ah menurut sisi bahasa. Contohnya saja seperti membuat pakaian, ya, atau membuat kendaraan transport seperti pesawat terbang yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Mala yutimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna melaksanakan suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga menjadi wajib hukumnya. Pesawat, kalau tidak ada pesawat, kaum muslimin tidak bisa pergi haji karena tempatnya jauh. Kalau naik unta ya bagaimana dari Sumatera naik unta ke Mekah? Bisa, Gus? Bagus bisa, naik unta ke Mekah? Enggak bisa naik unta. Dari mana jalannya? Apa untanya punya ilmu bisa jalan di lautan seperti Pak Kiai? Kan begitu? Enggak bisa naik unta. Oleh karena itu, naik pesawat. Kan begitu, naik pesawat. Ataupun naik kapal misalnya, yang akhirnya berbulan-bulan. Perginya sebulan, pulangnya sebulan. Maka pengadaan transportasi seperti ini menjadi wajib. Karena apa? Demi untuk mewujudkan pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Dia menjadi wajib. Ini yang dikatakan bid'ah. Bid'ah wajib. Karena memang belum ada pesawat terbang pada zaman dahulu. Belum ada perahu. Seperti sekarang ini, perahu ada ya pada zaman Nuh. Gak bid'ah lah kita katakan kan begitu. Pesawat lah kan begitu. Tidak ada. Ini dikatakan bid'ah wajib. Bid'ah di sini bid'ah yang mana? Bukan bid'ah dari sisi istilah yang dikatakan dolalah. Masa pesawat dolalah, sesat. Barang siapa yang naik pesawat maka dia sesat. Enggak ada. Kecuali kalau pesawatnya jatuh, sesatlah dia. Jatuh ke hutan, nyasar. Artinya nyasar, bukan berarti berdosa. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Ya. Jadi sebenarnya mereka bagi itu dari sisi bahasa. Demikian juga sunnah. Misalnya kita pakai pakaian. Ya. Pakaian ini dalam rangka menutup aurat. Menutup aurat hukumnya wajib. Kan begitu? Menutup aurat hukumnya wajib. Mala yutimul wajibu illa bihi fawal wajib. Apa yang tidak sempurna dalam melaksanakan wajib kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga hukumnya wajib. Berarti untuk mengadakan pakaian sebagai alat penutup aurat hukumnya wajib. Begitu. Wajib. Dan ini bid'ah. Misalnya antum pabrik tekstil misalnya. Ah, bid'ah ini. Ini kata bid'ah. Tapi ini bid'ah yang wajib. Ya, bid'ah yang wajib. Mengapa dikatakan bid'ah wajib? Karena yang dimaksud di sini adalah dari sisi istilah. Bid'ah dari sisi bahasa, bukan istilah. Bid'ah dari sisi bahasa. Demikian. Demikian juga yang sunnah. Man la yutimmu sunnatu illa bihi fa huwa sunnah. Nah, begitu. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan, sesuatu yang tidak sempurna melaksanakan hukumnya sunnah kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga hukumnya sunnah. Misalnya apa? Apa misalnya? Yang hukumnya sunnah. Apa misalnya yang hukumnya sunnah? Istibak sunnah. Itu wajib. Apa misalnya? Bersiwak. Dan begitu. Bersiwak. Dalilau la an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu. Seandainya tidak menyucikan umatku, akan aku perintahkan mereka, artinya akan aku wajibkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Kita katakan siwak ini sunnah. Dan begitu. Maka perlu pengadaan siwak. Perlu pengadaan siwak. Kebetulan siwak tidak tumbuh di Indonesia misalnya. Ada di negeri Timur Tengah sana misalnya. Perlu transport ke sana misalnya. Maka pengadaan transport untuk mendapatkan siwak ini hukumnya enggak wajib tapi sunnah. Karena apa? Bersiwak hukumnya sunnah. Demikian juga ya sebagai pengganti daripada siwak seperti odol dan lain-lainnya itu juga menjadi sunnah. Nah, begitu. Kalau memang niatnya bersiwak itu niat melaksanakan sunnah. Tapi hanya sekedar supaya supaya senyumannya cemerlang, hanya sekedar itu penampilannya bagus, tidak dapatkan pahala dia. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Maka pengadaan pabriknya dikatakan sunnah. Ini dikatakan bid'ah yang sunnah karena belum ada pada zaman Rasulullah pengadaan pabrik buat odol yang bernama siwak kan begitu. Pepsodent belum ada pada zaman Rasulullah. Senyuman, senyum Pepsodent belum ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan bid'ah yang sunnah. Oleh karena itu para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, para fuqaha sebenarnya membagi bid'ah ini menjadi lima, ya, berkaitan dengan bid'ah yang dari sisi bahasa. Kemudian yang haram bagaimana? Ah, yang haram inilah yang sebenarnya kullu bid'atin dalalah tadi. Jadi yang haram ya, yang haram barulah berkaitan dengan bid'ah yang istilah tadi. Demikian para khafidin azallahu iyyakum. Namun, ya, namun kata bid'ah kalau sudah disebutkan secara syar'i, ya, di dalam cerita tentang ibadah, berbicara tentang ibadah, maka kalau sudah dikatakan bid'ah di sini artinya sesuatu perbuatan yang tercela. Suatu perbuatan yang tercela. Jarang sekali seorang menggunakan kalimat bid'ah baik dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an, jarang digunakan kecuali untuk sesuatu yang tercela. Kebanyakannya digunakan untuk suatu hal yang dilarang oleh syariat Islam. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, kalau ditilik, ditinjau dari makna bid'ah dari si istilah, maka batallah. Maka batallah yang namanya pembagian yang dilakukan oleh para fuqaha. Bid'ah itu ada beberapa macam. Hanya saja para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada yang dikatakan bid'ah hasanah. Yang ada bid'ah wajib dan lain-lainnya. Nah, mungkin yang mereka maksud adalah bid'ah yang hasanah ini adalah bid'ah yang wajib ataupun yang sunnah. Namun para ikhwah, kalau dikatakan bid'ah yang sunnah dan yang wajib dikatakan bid'ah yang hasanah, namun mereka gunakan ini untuk melegalisir bid'ah yang dolalah tadi menjadi hasanah. Ini permasalahannya. Ya. Ini permasalahannya. Mereka anggap bahwasanya bid'ah yang sebenarnya itu terlarang, mereka jadikan itu sebagai syariat. Seolah-olah dia adalah hasanah yang dianjurkan ataupun yang diwajibkan. Ini jelas kelirunya. Sebab jika ada bid'ah yang hasanah, maka tidak ada yang namanya bid'ah dolalah. Ini harus paham ya. Jika ada bid'ah yang hasanah, maka tidak ada sama sekali bid'ah yang dolalah. Mengapa? Karena jika dikatakan bid'ah itu hasanah, yang menilai hasanah adalah masyarakat ataupun perasaan ataupun akal pikiran. Itu yang dikatakan hasanah menurut kaidah masyarakat. Kalau dikatakan hasanah dari sisi syar'i, maka tidak dikatakan hasanah. Tidak dikatakan bid'ah. Ya. Suatu perbuatan jika dikatakan hasanah, maka kita tanya dulu, hasanah dari tinjauan mana? Apakah hasanah di sini baik di sini dari tinjauan syar'i, ataukah hasanah dari tinjauan yang lain? Kalau hasanah dari tinjauan syar'i, maka tidak ada bid'ah yang hasanah. Karena kalau sudah hasanah, berarti dia tidak dikatakan bid'ah, itu sudah dikatakan sunnah. Paham? Ya. Namun kalau ditinjau dari yang lain selain syar'i, maka tidak ada yang namanya bid'ah dolalah. Karena semuanya menjadi hasanah. Tidak ada suatu amalan yang paling sesat sekalipun, baik itu keyakinan, perbuatan, ucapan yang paling sesat sekalipun, kecuali pelakunya meyakini. Artinya yang dengan mengatasnamakan ibadah, kecuali pelakunya meyakini itu adalah yang hak. Apa saja? Yang kemarin yang mengaku adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba tanya keyakinan mereka. Apakah ketika mereka meyakini adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yakin itu adalah suatu kesesatan? Kalau mereka yakin itu kesesatan, tidak di situ mereka. Tapi karena mereka yakin itulah yang hak, maka mereka pegang. Sampai nabinya juga sudah taubat, ada saja yang masih berpegang, kan aneh. Karena apa? Karena dia yakin itulah yang hak. Lia Aminuddin yang sudah dipenjara sekian tahun, keluar, begitu lagi. Mengapa? Apakah waktu pengikutnya meyakini hal itu, pengikutnya meyakini, kami meyakini sesuatu yang sesat? Tidak. Mereka meyakini suatu hal yang baik, yang hasanah. Maka jadilah bid'ah hasanah. Tanya orang Ahmadiyah. Tanya orang Ahmadiyah yang mengatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan rasul. Ada yang Ahmadiyah juga yang mengatakan bukan nabi rasul tapi dia adalah Imam Mahdi. Ikhtilaf di antara mereka. Tanyakan kepada mereka, kamu yakin ini adalah sesat atau yang tidak? Mereka pasti akan meyakini ini adalah yang hasanah, yang baik. Makanya kalau ada bid'ah hasanah, maka tidak akan ada sejarahnya bid'ah yang dolalah. Makanya kalau ada seorang ustaz yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah terbagi dua, ini adalah bid'ah hasanah. Coba sebutkan Pak Ustaz satu contoh bid'ah yang dolalah. Satu saja. Menurut kaidah Pak Ustaz. Satu saja. Bahkan orang komunis pun tidak bisa dikatakan sesat. Mengapa? Karena mereka meyakini inilah yang hak. Darwin pun itu sesuatu dikatakan tidak bisa dibid'ahkan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa neneknya berasal dari monyet. Itulah dia. Siapa lagi? Mussolini, Hitler. Tanyakan apa yang dia yakini. Ketika Hitler meyakini bahwasanya orang Jerman adalah makhluk yang paling baik di seantero jagat, yang lain adalah budak-budak. Makanya gampang saja dia membunuhi selain orang Yahud. Sudah? Mengapa dia lakukan seperti itu? Karena dia yakin inilah yang hak. Cobalah katakan, ini bid'ah hasanah. Oleh karena itu, kalau standar penilaian yang hasanah dibiarkan begitu saja, bukan atas nama syar'i, maka tidak ada yang namanya bid'ah yang dolalah. Bahkan tidak ada yang namanya kesesatan. Tidak ada yang namanya kesesatan. Tidak mungkin seseorang menempuh suatu jalan sementara dia yakin ini adalah jalan yang sesat. Sedang kita mau cari alamat saja, kalau kita yakin ini jalan yang nyasar, gak akan mungkin kita tempuh. Kan begitu? Kan begitu? Gak akan mungkin. Ini jalan nyasar ini. Tapi gak apa-apalah. Gak mungkin. Itu orang gendeng namanya. Pasti ketika dia menempuh jalan ini, kira-kira, paling gak, perkiranya inilah yang benar. Kan begitu? Karena inilah yang jalan yang menuju pada tujuan, alamat kesimpulan. Kan begitu? Demikian para ikhwatiddin, azzaallahu wa iyyakum. Jadi itu saja. Nanti kalau ada yang mengatakan ada bid'ah ini, beda ini, tanya saja. Coba Pak Ustaz contoh satu bid'ah yang dolalah. Nah, begitu. Saya yakin tidak akan bisa dia menjawabnya. Kalau dia jawab dengan satu contoh, katakan, tapi Pak Ustaz mereka meyakini itu adalah hasanah. Oh, contohnya begini, gini, gini. Sampai orang sesat manapun dia buat contohnya, pasti orang yang melakukan itu adalah meyakini perbuatannya itu yang baik. Itu pasti. Demikian. Kemudian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Wa qala fi falyakun minka hadza ala dzikir. Hendaklah kalian ingat masalah ini. Qala fil fath, berkata fil fath itu Syekh Ibnu Hajar Asqalani, wa hadzal hadis ma'dudun min usul Islam. Hadis ini merupakan termasuk daripada prinsip-prinsip Islam. Wa qa'idatun min qawa'idih. Salah satu kaidah di antara kaidah-kaidahnya, fa inna ma'nahu, karena maknanya adalah man ikhtara'a fid dini ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafatu ilaih. Barang siapa yang mengadakan suatu perbuatan yang tidak ada dalam agama, yang ada dalam agama namun tidak ada asalnya dari Islam, maka tidak perlu digubris. Itu artinya, barang siapa yang mengadakan suatu amalan dalam Islam yang tidak ada asalnya, maka tidak perlu digubris. Artinya apa? Ya tertolak. Inilah yang dikatakan bid'ah. Berkata Imam Nawawi, hadzal hadis mimma yanbaghi hifzuhu wa isti'malu fi ibtalil munkar wa isha'atil istidlal bihi kadzalik. Hadis ini adalah hadis yang harus dihafal. Jangan cuma hafal. Apa hadisnya? Mudah sekali kan? Coba, apa deh? Man 'amila 'amalan laysa 'ala amrina fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Mudah. Barang siapa yang beramal tidak ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Hafal hadis ini. Ya. Dan gunakan hadis ini untuk membantah dan membatalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Kemungkaran-kemungkaran yang ada di yang tersebar di masyarakat. Wa isaa'ati istidlalu bihi kadzalik. Demikian juga harus disebarkan pendalilan dengan hadis ini. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira itu sajalah untuk malam hari ini, ya. Mengenai man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fa huwa raddun. Dan memang ini masalahnya sangat penting sekali dan merupakan kaidah yang sangat dalam sekali maknanya di dalam membatalkan seluruh bid'ah-bid'ah, seluruh kesesatan-kesesatan yang diyakini sebagai kebenaran yang ada di kalangan kaum muslimin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafur. Silakan ada yang bertanya?